Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Di antaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan pada anggota tubuh sehingga kita bisa beribadah kepada-Nya dengan keadaan yang terbaik. Terlebih lagi nikmat, secara khusus nikmatus sam' wal basar, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, demikian pula nikmat hati yang bersih, yang sehat dari berbagai kotoran kesyirikan dan kebid'ahan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib kita syukuri. Di antaranya, kita senantiasa menjadikan anggota tubuh ini sebagai wasilah pembantu kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan ketaatan kepada-Nya. Pendengaran yang kita miliki hendaknya dimanfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang Allah Ta'ala ridhai. Penglihatan demikian juga. Penglihatan kita jadikan untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berusaha menjauhi melihat hal yang diharamkan atau mendengar hal yang diharamkan. Naam, kalau kita melihat, mendengarkan kisah dari Al-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah yang kita baca risalah beliau, disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa Al-Syaikh Ibn Baz, di mana beliau bercerita, ya, di masa kecilnya beliau terlahir dalam keadaan sehat anggota tubuhnya, ya, bisa melihat dengan baik dan seterusnya. Pada usia beliau yang perkiraan sekitar 16 tahun, di saat itulah beliau mendapatkan musibah penyakit yang akhirnya menyebabkan mata beliau buta, ya, tidak bisa lagi melihat seperti normalnya manusia. Namun itu tidak menyurutkan beliau, tidak menjadikan beliau turun semangat dalam belajar ilmu, dalam menghafal ilmu. Naam, ini hendaklah menjadi panutan bagi kita semua. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat penglihatan, pendengaran yang masih baik. Manfaatkan, ya, untuk hal-hal yang bisa menambah iman kita, bisa menambah ilmu kita dan berusaha mengamalkannya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas pembagian tauhid, yaitu menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was-sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya. Kita mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, yakni meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah. Dan sudah menjadi hal yang seharusnya apabila seorang hamba meyakini tauhid rububiyah, seharusnya juga meyakini tauhid uluhiyah. Ya, ini yang seharusnya. Ketika seorang meyakini bahwa Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, yang memberikannya rezeki, maka seharusnya dia beribadah hanya kepada Allah. Ya. Oleh karena itu banyak dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan ya, manusia dengan tauhid rububiyah agar mereka sadar ya, sehingga menjadikan ibadah hanya kepada Allah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Ya. Sembahlah Rabb, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian bisa ditinggali. Ya. Was-samaa'a binaa'a, dan dia menjadikan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari atas yang dengannya tumbuh buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu, tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui dialah sang pencipta sebenarnya. Ya. Nah, ini sangat jelas sekali. Allah ingatkan bahwa yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menurunkan hujan, ya, yang menciptakan semua manusia adalah Allah. Maka konsekuensinya jangan menjadikan Allah tandingan dalam hal ibadah. Kemudian tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah yaitu mengesakan Allah dalam hal ibadah, inilah yang menjadi pembeda, ya, yang menjadi pembeda antara orang-orang musyrik dan kaum muslimin pada saat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tauhid uluhiyah inilah yang menjadi tujuan diutusnya para rasul. Jadi diutusnya para rasul dari Nabi Nuh yang pertama kali, rasul yang pertama, sampai Nabi Muhammad, mereka semua diutus tujuan utamanya ini, tauhid uluhiyah, agar manusia semuanya seluruhnya mengesakan Allah dalam hal ibadah. Ya. Contoh saja Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah menyeru, mengajak kaum Quraisy, ayo yakini bahwa Allah sang pencipta. Ya, beriman, yakinlah bahwa Allah yang menurunkan hujan. Tidak seperti itu yang beliau serukan. Ya, tauhid rububiyah, mereka semua sudah paham, mereka semua sudah mengerti, ya. Namun yang diserukan oleh Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah, ya. Wahai kaum Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, ya. Apa maknanya? Sudah pernah kita bahas. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, ya. Bukan maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak seperti itu. Tapi tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak, yang berhak kecuali Allah. Naam. Orang kafir Quraisy ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, kebanyakan mereka saat itu menolak, ya. Sebagaimana dalam surat As-Saffat disebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak ingin mengucapkannya. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan yang banyak? Ya, orang kafir Quraisy dahulu, mereka terkadang menyembah kepada Allah, terkadang menyembah kepada berhala, kepada patung, ya. Ada yang menyembah, meyakini menyembah malaikat, ya. Banyak sesembahan mereka. Nah, ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan, ya, apakah kita harus meninggalkan ilah yang banyak karena orang ini, penyair yang gila, ya. Jadi Nabi Muhammad dijuluki syairun majnun oleh mereka. Dalam ayat yang lain dalam surat As-Sad, surat Sad ayat 4-5, wajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Mereka heran ketika ada seorang penyeru yang datang, yaitu Nabi Muhammad. Seorang penyeru yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang-orang kafir itu mengatakan, hadza sahirun kadzdzab. Ini seorang penyihir, lagi pendusta. Ya. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah orang ini mengajak kita untuk menjadikan satu ilah saja? Apakah orang ini mengajak kita untuk menjadikan satu Tuhan saja? Ya. Sesungguhnya ini perkara yang aneh, kata mereka. Nah, ini jawaban dari orang-orang musyrik saat itu, ya. Padahal mereka semua mengetahui yang sebenarnya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Tapi kenapa mereka menyembah banyak Tuhan yang disebutkan tadi, ada berhala, ada pohon, ada batu, ya? Karena mengikuti kakek-kakek mereka, ya. Fanatik kepada kakek mereka. Nah, inilah yang diajarkan oleh orang-orang tua kami, bahwa kita beribadah, kita menyembah bukan kepada satu saja, tapi kepada banyak ilah. Naam. Dan tauhid rububiyah yang mereka yakini, tauhid rububiyah yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy itu tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam Islam, ya. Sehingga Nabi Muhammad tetap berperang, memerangi mereka. Ini juga bantahan kepada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa la ilaha illallah adalah cukup meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha besar, ya, yang maha mulia, itu saja cukup, ya. Ini bantahannya. Kalau dikatakan itu cukup, berarti orang kafir semuanya orang Islam, ya. Pada saat itu berarti orang kafir Quraisy mereka semua dihukumi masuk Islam, padahal tidak. Nabi Muhammad tetap memerangi mereka karena mereka tidak mau menjadikan satu ilah saja. Naam, mereka juga menyembah kepada berhala, kepada patung, benda mati, sesuatu yang menyelisihi akal yang sehat, ya, yang menyelisihi akal yang sehat. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang membenci agama Nabi Ibrahim, tidak ada yang membenci agama tauhid, agama Nabi Ibrahim, agama tauhid, kecuali orang yang membodohi dirinya. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat syirik itu akalnya kurang, ya. Tidak menggunakan akal sehatnya. Ya, meminta kepada benda mati. Jelas-jelas benda mati tidak bisa memberikan apa-apa. Bergantung, berharap kepada jimat misalkan. Benda mati tidak bisa apa-apa. Ya, ini orang yang membodohi dirinya sendiri. Ya. Naam. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, wala ahadun yu'ridu an dini Ibrahim wa huwa al-Islam illa safihun jahil. Tidak ada seorang pun yang berpaling dari agama tauhid, tidak ada seorang pun yang berpaling dari mentauhidkan Allah kecuali dia orang yang bodoh, safihun jahil, yang bodoh lagi jahil, ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan tauhid rububiyah. Tadi poinnya tauhid rububiyah tidak cukup menjadikan seorang masuk ke dalam Islam. Tauhid rububiyah mengharuskan, ya, pelakunya juga mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, itu seharusnya. Ya. Kemudian Al-Syekh Ibn Bas rahimahullah beliau melanjutkan, wa aqsamu syirki thalathatun. Pembagian atau jenis kesyirikan ada tiga. Syirkun akbaru wa syirkun asgaru wa syirkun khafi. Pembagian syirik ada tiga. Pertama syirik besar, syirik akbar, syirik besar. Yang kedua syirkun asgar, syirik kecil. Yang ketiga syirkun khafi, yani syirik yang samar. Adapun tauhid telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengesakan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, kesyirikan ini lawannya. Seorang yang tidak bertauhid berarti berbuat syirik, berarti menyekutukan Allah. Lawan dari tauhid adalah asyirku. Definisinya kata para ulama, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Artinya syirik adalah menyamakan Allah. Nah, fan, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini syirik. Ya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Definisi ini mencakup kesyirikan dalam hal tauhid rububiyah, dalam hal tauhid uluhiyah, dalam hal tauhid asma wa sifat. Misalkan ada orang yang meyakini selain Allah bisa menurunkan hujan. Ya, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal menurunkan hujan itu khusus bagi Allah. ini terjatuh dalam kesyirikan rububiyah, syirik dalam hal rububiyah. Dia meyakini boleh beribadah kepada selain Allah, maka dia terjatuh dalam kesyirikan syirik fil uluhiyah, syirik dalam hal uluhiyah. Atau misalkan dia meyakini selain Allah boleh diberi nama dengan nama Allah, berarti dia menyekutukan Allah dalam hal asma wa sifat. Ya. Nah, syirik kata Syekh rahimahullah ada tiga. Ada syirik akbar, syirik besar, syirkun asghar, syirik kecil, dan syirkun khafi, syirik yang samar. Fasyirkul akbaru, adapun syirik besar, yujibu khubutal amali wal khuluda finnari liman mata alaih. Syirik besar itu menyebabkan dihapusnya semua amalan, tidak teranggap di sisi Allah. Syirik besar jika dilakukan, maka pelakunya akan terhapus semua amalnya dan kekal di dalam neraka bagi yang meninggal dalam keadaan demikian. Bagi yang meninggal dalam keadaan pernah berbuat syirik besar dan belum bertaubat. Ya. Ini juga nanti menjadi pembeda antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar itu menyebabkan dihapusnya semua amal ibadahnya, tidak teranggap. Dan dia kekal atau pelakunya kekal di dalam neraka jika belum bertaubat sampai meninggal. Dalilnya kama qala Allah taala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Allah sebutkan berkaitan dengan para nabi, kalau seandainya para nabi itu berbuat syirik, maka akan dihapuskan semua amal mereka. Ini para nabi, ya, dikatakan demikian, apalagi selain para nabi. Kalau berbuat syirik, syirik besar, akan dihapuskan semua amalnya. Lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Juga Nabi Muhammad secara khusus, beliau pernah dikatakan oleh Allah kepadanya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Hai Muhammad, jika kamu berbuat syirik, maka akan dihapuskan semua amalmu. Wa qala subhanahu, Allah taala juga berfirman, maka naril musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri. Tidak sepantasnya bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak sepantasnya bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka menampakkan kekufuran. Ulaika habitat a'maluhum, mereka itu adalah orang-orang yang dihapuskan amal-amal mereka. Wa finnari hum khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Perhatikan di sini kata Allah, mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang dihapuskan amal mereka, dan mereka kekal di dalam neraka. Wa anna man mata alaihi falan yughfar lahu wal jannatu alaihi haram. Lalu kata Syekh, dan siapa saja yang meninggal di atas kesyirikan, meninggal dalam keadaan pernah berbuat syirik, syirik besar, ya, dan dia belum bertaubat, maka tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan diampuni. Wal jannatu haramun alaih, dan surga itu diharamkan baginya. Kama qala Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kepadanya, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki, bagi yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 juga disebutkan, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka diharamkan baginya surga, maka Allah haramkan surga baginya, dan tempat kembalinya adalah neraka, ya. Dan tidak ada penolong, tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut, yakni orang-orang musyrik. Tayib. Ini ayat-ayat yang menunjukkan ancaman sangat keras bagi orang yang berbuat kesyirikan, terlebih syirik besar. Tidak akan diampuni, tidak akan masuk ke dalam surga, bahkan kekal di neraka, ya. Dan amalannya terhapuskan, tidak bermanfaat sama sekali ketika di akhirah, ya. Ya mungkin saja ketika di dunia orang kafir yang istilahnya non-Islam, ya, mungkin berbuat baik, misalkan nyumbang bangun masjid, bisa jadi, dan ada, ya, orang kafir, ya, bukan orang Islam, nyumbang bangun masjid atau membangunkan masjid full seluruhnya, dia yang bangun dengan biayanya, tidak bermanfaat sama sekali ketika di akhirah, ya. Adapun di dunia, kata para ulama, bisa saja kebaikan yang dia perbuat ketika di dunia itu dibalas dengan kebaikan juga oleh Allah, tetapi hanya di dunia. Adapun di akhirah, maka terhapus semuanya, tidak dianggap sama sekali. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa min anwa'ihi du'aul amwati wal asnami wal istighatsatu bihim. Termasuk contoh syirik besar adalah berdoa meminta kepada orang yang telah mati atau kepada berhala, ataukah meminta diselamatkan. Istighosah, istighosah itu meminta keselamatan dari kondisi yang genting, itu istighosah, meminta keselamatan dari kondisi yang genting, ya. Ini semua termasuk bentuk doa, meminta kepada orang yang mati, meminta kepada berhala. Ini contoh syirik besar. Kenapa? Karena berdoa adalah ibadah, ya. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian, ya. Berdoa langsung, ya. Astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak berdoa kepadaku, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, ya. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam. Dalam hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, ya. Jelas dalilnya, berdoa adalah ibadah. Kata para ulama, berdoa terbagi menjadi dua. Berdoa, ad-du'a, ada dua, du'a'ul mas'alah wa du'a'ul ibadah. Doa masalah, artinya doa meminta keperluan, ya, meminta keperluan. Apakah itu agar diberikan hal yang bermanfaat atau berdoa agar dijauhkan dari kejelekan? Ini doa masalah, meminta keperluan. Yang kedua, doa, du'aul ibadah. Berdoa maknanya ibadah, yakni ibadah apa saja itu bisa disebut sebagai doa. Salat, puasa, zakat, ya, haji, umrah, seluruhnya ibadah, bisa disebut doa, berdoa. Kenapa? Karena kita beribadah pasti meminta kepada Allah, meminta pahala, meminta surga, ya, dan seterusnya. Nah, ini dua jenis doa. Doa ul mas'alah, berdoa dengan makna meminta keperluan agar diberikan kebaikan atau dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari mara bahaya. Atau jenis yang kedua, doa ul ibadah, ini jelas ibadah diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama, berdoa keperluan, meminta keperluan, ini juga harus diberikan, harus diminta hanya kepada Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, ya. Meminta rezeki, ini khusus hanya Allah yang bisa memberikan, mendatangkan rezeki. Meminta dikaruniai seorang anak, minta hanya kepada Allah, jangan kepada orang yang telah mati atau kepada berhala. Meminta diturunkan hujan, minta kepada Allah. Minta diselamatkan dari mara bahaya, minta kepada Allah. Ya, ini semua kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan diminta kepada selain Allah. Kalau diminta kepada selain Allah, itulah kesyirikan. Ya. Oleh karena itu kata para ulama, berdoa kepada manusia dalam artian meminta, meminta kepada manusia itu diperbolehkan dengan tiga syarat. Meminta kepada manusia diperbolehkan dengan tiga syarat. Yang pertama, kepada orang yang masih hidup, an yakuna hayyan, kepada orang yang masih hidup. Yang kedua, ayakuna qadiran, orang yang mampu memberikan apa yang dia minta. Yang ketiga, orangnya hadir, ya, di hadapannya, atau dihukumi hadir di hadapannya. Ini tiga syarat. Bukan berarti berdoa termasuk ibadah, meminta termasuk ibadah, tidak boleh meminta kepada manusia. Bukan demikian. Tapi meminta yang harus diberikan, yang harus diminta kepada Allah apabila berkaitan dengan hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini memberi rezeki kan khusus, hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Menurunkan hujan, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada manusia dengan tiga syarat tadi. Ya. Oleh karena itu dalam syariat kita ada syariat atau ada amalan at-ta'awun, saling tolong-menolong. Nah, ini meminta tolong agar dibantu, misalkan kerja bakti. Meminta tolong agar dibantu angkatkan barangnya, ini boleh kepada manusia yang masih hidup. Pertama, dia mampu, ya. Yang ketiga, dia ada di hadapannya. Ya. Naam. Kemudian contoh syirik besar juga kata Syekh, wan nadru lahum, bernadar kepada mereka, bernadar kepada selain Allah. Wadzabhu lahum, juga menyembelih untuk selain Allah. Wanahwi dzalik, dan semisalnya. Dari semua ibadah kalau diberikan kepada selain Allah, maka itulah syirik besar. Ya. Beliau contohkan di sini bernadar, ya. Bernadar, misalkan dia bernadar kepada kuburan. Saya bernadar kalau sembuh akan sholat di kuburan wali fulan. Saya bernadar kalau mendapatkan rezeki, ya, lancar usahanya, saya akan iktikaf di kuburan wali fulan, misalkan. Nah, ini nadar. Nadar termasuk ibadah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirkun, kesyirikan. An-nadru, definisinya nadar, kata para ulama, aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an. Bernadar, definisinya, seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib. Seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib secara syariat. Secara syariat. Seorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang tidak wajib, hukum asalnya tidak wajib. Ya. Misalkan sholat sunnah, puasa sunnah, itu kan hukumnya sunnah tidak wajib. Seorang bernazar misalkan, kalau saya sembuh dari sakit ini, saya akan puasa 3 hari. Saya akan puasa 1 bulan tanpa henti misalkan, setiap harinya. Atau sedekah yang hukum asalnya itu sunnah, dia bernazar, kalau usaha saya sukses, saya akan bersedekah 100 juta misalkan. Nazar ini. Nah, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Tapi ini definisinya. Mewajibkan atas dirinya sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Dan kata Syekh bin Utsaimin, nazar itu dianggap dengan ucapan. Nazar dianggap dengan ucapan. Apakah jahron atau sirron? Apakah ucapan suara yang terdengar atau suara yang lirih? Ya. Ya, itu nazar. Jadi kalau masih di dalam hati niat, itu bukan nazar. Misalkan dia berniat dalam hatinya, ya, ingin berpuasa 1 bulan penuh misalkan. Dalam hatinya dia bertekad kuat ingin bersedekah dengan jumlah sekian, tapi belum diucapkan, maka ini bukan nazar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yufunu dzurahum, hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Perintah di sini, hendaklah mereka yang bernazar tunaikan, laksanakan nazar-nazarnya. Kata para ulama, hukum asal perintah itu wajib. Berarti siapa saja yang bernazar harus laksanakan nazarnya. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan keadaan ahli surga, di antara sifat mereka, yufuna bin nadri. Mereka senantiasa melaksanakan nazar ketika di dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka laksanakan. Taati, kerjakan nazarnya, taati Allah. Wa man nadara an ya'siya Allah an ya'siyahu fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar dalam hal maksiat, bernazar bermaksiat kepada Allah, maka jangan laksanakan. Jangan laksanakan nazarnya. Adapun hukum nazar, hukum nazar, apa hukumnya bernazar? Hukumnya adalah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya, tadi telah kita sebutkan bernazar termasuk ibadah, ya. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, annahu naha 'anil nadri, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bernazar. Wa qala innan nadra la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Dan beliau berkata, sesungguhnya bernazar itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Yakni segala sesuatu telah Allah taala takdirkan. Nazar bukan sebab, bukan sebab datangnya kebaikan. La ya'ti bi khair wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Bahkan bernazar itu biasanya dikeluarkan dari orang yang pelit. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan biasanya nazar itu dari orang yang bakhil, ya. Dia tidak mau sedekah, tidak mau berinfak yang sunnah. Ketika sakit, ketika kena musibah, baru bernazar, ya Allah, jika engkau berikan kesembuhan, ya, jika engkau berikan kelancaran dalam bisnis saya bernadar untuk berinfak 50 juta misalkan. Dia mau bersedekah kalau ada timbal baliknya. Nah ini kata Nabi, la yati bi khair, bernadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Dari hadis ini kata para ulama, hukum nadar yang rajih adalah makruh, ya, dibenci. Naam. Ini kalau nadar yang istilahnya mujazah atau muallak. Jadi nadar itu ada dua. Nadar mujazatun atau muallakun, nadar yang dikaitkan dengan sesuatu. Nah ini hukumnya makruh. Nadar yang dikaitkan dengan sesuatu. Jika saya sembuh, jika saya mendapatkan rezeki sejumlah demikian, saya bernadar demikian. Ini nadar yang dikaitkan dengan sesuatu, hukumnya makruh sebagaimana hadis tadi. Ada nadar yang mutlak, nadar yang mutlak tidak dikaitkan dengan sesuatu. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Nah, ini sebagian para ulama mengatakan hukumnya disyariatkan. Bernadar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu, dalam seumur hidup usahakan pernah bernadar. Sebagian para ulama ada yang mengatakan demikian. Apa artinya tidak dikaitkan? Ya, ini bernadar secara mutlak, tanpa ada sebab dia bernadar. Saya bernadar ingin misalkan berinfak ya 10 juta. Saya bernadar ingin puasa sepekan. Saya bernadar ingin umroh misalkan. Yang hukum asalnya tidak wajib baginya, tetapi dia wajibkan atas dirinya sendiri tanpa ada sebab atau kaitan dengan yang lain. Nah, ini hukumnya disyariatkan menurut sebagian para ulama. Ayat sudah kita sebutkan tadi, juga pujian kepada penduduk surga, yufuna bin nadri, mereka di dunia menunaikan nadarnya. Ya. Adapun yang berkaitan nadar yang dikaitkan dengan sesuatu, tadi hukumnya makruh, dibenci. Bahkan itu kata para ulama sebagaimana kata Nabi, la yustakhraju illa min bakhil, tidak dilakukan kecuali orang yang bakhil ya, atau orang yang berburuk sangka kepada Allah, seolah-olah Allah tidak memberinya rezeki kecuali kalau dia harus bernadar. Nah, ini berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan nadar juga, dijelaskan oleh para ulama, nadar terbagi dari sisi yang lain terbagi menjadi empat. Ada nadar syirik, nadar berbuat syirik. Tadi contohnya yang telah kita sebutkan, bernadar ingin iktikaf di kuburan, bernadar ingin sholat kepada orang yang mati ya di kuburan ya, bernadar ingin menyembelih hewan di sisi kuburan wali fulan. Ini nadar syirik. Nadar syirik hukumnya la wafa'a, tidak boleh dikerjakan. Wala kafarah, dan tidak perlu menebus dengan kafarah. Nanti kita sebutkan apa kafarahnya. Ya. Misalkan dulu seorang belum paham hukumnya, belum mengerti, jahil, ya. Pernah bernadar kalau diberikan, dikaruniai seorang anak ingin menyembelih hewan di kuburan wali fulan, lalu dia paham hukumnya. Nah, ini kalau dia sudah paham dan bertaubat, maka jangan laksanakan nadarnya dan tidak perlu bayar kafarah. Yang kedua, nadar ta'ah, nadar dalam hal ketaatan. Jadi seperti puasa sunnah, bernadar ingin sholat sunnah, bernadar ingin bersedekah. Ini hukumnya wajib, wajib dilaksanakan atau dikerjakan. Kalau tidak mampu baru bayar kafarah. Ya. Kalau tidak mampu, merasa berat untuk mengerjakan nadarnya, nanti bayar kafarah. Yang ketiga, nadru mubah. Nadar dalam hal yang boleh-boleh saja. Ya. bernadar ingin melakukan perbuatan yang hukum asalnya bukan ketaatan, tapi perbuatan yang mubah. Bernadar misalkan, dia bernadar atau seorang bernadar ingin makan enak, ya. Misalkan, ini kan mubah saja, boleh-boleh saja. Apa hukumnya? Kata para ulama, mukhayyarun, dia diberi pilihan, mau laksanakan nadarnya atau mau batalkan nadarnya tapi bayar kafarah. Yang keempat, nadar maksiyah, bernadar untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, mungkin ketika dia masih jahil, masih awam, belum paham ilmu, pernah bernadar dan itu maksiat. Bernadar misalkan waliyadubillah, bernadar ingin mengundang atau membuat konser musik di kampungnya misalkan. Ini maksiat. Nadar maksiat atau maksiat yang lain, kata para ulama, la wafa'a, jangan dilaksanakan. Tetapi apakah harus bayar kafarah atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang berpendapat harus bayar kafarah, ada yang berpendapat tidak perlu bayar kafarah. Dan yang rajih, wallahu alam, yang lebih kuat, nadar maksiat kalau dia pernah melakukannya maka jangan dilaksanakan dan harus bayar kafarah. Kemudian apa itu kafarah dari nadar, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89 dan dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarah bagi orang yang bernadar sama seperti kafarah orang yang bersumpah. Kafarah bagi orang yang bernadar sama seperti kafarah orang yang bersumpah. Dalam hal sumpah misalkan, ada orang yang bersumpah, wallahi demi Allah, ya, wallahi demi Allah, kalau ayah saya misalkan selamat, ya, dari umrohnya, berangkat umroh atau haji, selamat bisa kembali pulang, demi Allah saya akan mengundang tetangga untuk acara makan misalkan, ya, bersumpah dia. Ternyata dia tidak mampu melaksanakan sumpahnya, maka harus bayar kafarah. Sama kata Nabi, orang yang bernadar, bernadar ingin ya puasa satu bulan, dia rasa kayaknya tidak mampu, ya, maka wajib bayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Dalam surat Al-Maidah ayat 89, ringkasnya yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang layak, ya. Atau memberi pakaian kepada mereka, kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang layak. Atau membebaskan budak, ya. Ini dipilih yang mana? Memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada mereka, ataukah membebaskan budak? Kalau tidak mampu, baru siyamu salasati ayyam, berpuasa 3 hari. Ya, ini kafarahnya. Seorang yang tidak mampu melaksanakan nazarnya atau sumpahnya, dia melanggar sumpahnya, ini kafarahnya. Jadi yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, ataukah membebaskan 1 budak minimal. Kalau tidak mampu semuanya, baru berpuasa selama 3 hari. Taib, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan ibadah an-nadru, bernadar, yang mana pembahasan kita adalah termasuk contoh berbuat syirik-syirik besar adalah bernadar kepada selain Allah. Dan contoh-contoh yang lain, sholat kepada selain Allah termasuk syirik besar, ya. Dan ibadah yang lainnya jika dipalingkan kepada selain Allah, itulah asyirkul akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.